Tuan-tuan pegang kaedah ni. Tak semua benda yang betul Nabi sebut dan apa yang Nabi sebut memang betul. Sebab untuk menyandarkan kepada Nabi memerlukan kepada ketulinan fakta. Maknanya memang benda itu betul-betul Nabi sebut. Lepas tu kalau kita baca ta'rif hadis, ta'rif sunnah apa? Para ulama bila dia kata, apa makna ta'rif sunnah? Ma sadara 'anil nabi min qawlin, fi'lin, taqririn, sifatin am khalqiyah aw khuluqiyah. Yang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ma udifa ilan nabi, sama ada perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, sifat akhlaknya ataupun sifat tubuh badannya. Tapi tak, tidaklah sekiranya benda itu betul, kita boleh sandar pada Nabi. Contoh, macam kita kata, contoh satu fakta sains. Melihat kepada pemandangan yang hijau, menyegarkan mata dan memberi ketenangan pada jiwa. Sains terima, memang betul dari sudut kesihatan, benar. Tapi taklah boleh kerana sains kata betul, kita boleh kata Nabi kata siapa yang tengok warna hijau, tengok pokok, mata dia cerah, fikiran dia tenang. Kita kata Nabi tak kata. Dia kata betul, Nabi tak kata. Tapi fakta sains kata betul, janji betul. Oh, ni tak boleh. Kita nak kena faham prinsip ni. Contoh macam kita katakan, satu contoh kita kata air itu formula dia H2O. Contoh kan, betul itu sains punya fakta. Tapi boleh tak kita kata qala an-nabi, telah berkata Nabi, air itu H2O? Tak boleh. Walaupun benda itu dari sudut faktanya betul, tetapi kalau Nabi tak sebut, tak boleh kita nak sandarkan kepada dia. Kerana menyandarkan kepada Nabi berarti kita telah meletakkan sesuatu itu menjadi syariat dalam agama. Hari ini banyak orang dia bagi dia benda tu betul, fakta tu betul, logik dia sandar pada Nabi. Orang kata benda tu palsu, Nabi tak kata, logik ya, betul ya, masuk akal ya. Oh, masalah. Oh, masalah dia berat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim berkata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dia kata benda yang aku tak kata, tak kira lah Nabi tak kata pun, siapa yang kata benda yang tak betul, kau kena. Nabi umum, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang bohong, aku tak kata, dia kata, tak kira lah yang dia kata tu betul ke tak betul ke, janji aku tak sebut. Muta'am falyatabawwa, siap maq'ad, si tempat duduknya dalam neraka. Sebab ada orang dia kata yang Nabi tak bagi bohong atas nama dia tu benda tak betul. Tapi kalau benda betul, Nabi bagi bohong. Ada pandangan-pandangan begini dalam masyarakat kita. Sekiranya benda tu betul, walaupun Nabi tak sebut, tidak ada masalah untuk kita sandarkan pada Nabi. Oh, ini berat benda, cara faham ni menyesatkan manusia. Sebab tu kita nak kena jaga-jaga dalam hal ini. Sama ada dia betul atau tidak, itu persoalan lain. Yang penting benar atau tidak Nabi sebut benda tersebut. Ini prinsip yang tuan-tuan semua nak mengaji, insyaAllah. Okey. Kita nak pergi pada tajuk kuliah kita lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmat kita dan Allah berkati. Saya maklum pada sahabat Ridwan, saya pun tak kenal mana dia. Akhi Ridwan minta tajuk dan saya bagi tajuk keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, akidah keistimewaan. Kita nak tengok sikit lah keistimewaan. Kan kita nak beli barang pun, kita nak tanya apa yang lebihnya, apa yang istimewanya. Orang ajak kita jumpa makan kedai tu, apa yang specialnya. Tanya, awak yang beli kereta tu, awak beli kereta tu, awak enter beli kereta tu, apa pasal? Lebih tak mana? Tapi tak ramai orang tanya, siapa dia pilih akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? InsyaAllah kita akan tengok satu dua. Banyak sebenarnya kelebihan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Tapi saya nak ambil satu yang malam ni. Kita nak bincang. Saya kita sampai berapa? Ha? Oh, sampai pukul 10. 10 malam, 10 pagi. 10 malam. Okey. InsyaAllah kita akan berhenti pukul 10. Ha? Okey. Keistimewaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ta'rif Ahli Sunnah siapa, apa dia itu? Oh, 2 jam ni. Ta'rif Ahli Sunnah tu apa, siapa Ahli Sunnah? Saya rasa tak perlulah. Kerana tuan-tuan semua di Al-Faqih ni, Faqih kan? Faqih. Jangan Faqih. Jangan Dal. Ha? Faqih ni tak ada apa. Arab kata Faqih du syait la yu'ti. Orang yang tak ada ke mana dia nak beri. Ha. Tapi tuan-tuan ni Faqih. Ha? Orang yang alim. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Kita tak payah pergilah siapa tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha? Tak payah mengikut ta'rif perlembagaan ke, ta'rif apa dia ni, fatwa kebangsaan ke. Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka yang apa? Berpegang dengan kitab dan sunnah, mengikut kefahaman salaful ummah. Penting kita kena ikat qayyid dengan salaf. Tak cukup, zaman kita ni tak cukup untuk kita nak meletakkan hanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab ramai orang mendakwa klaim dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha, semua orang kata dia Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Banyak. Sebab itu ada satu dialog antara Syekh Al-Albani dengan Ustaz Abdul Halim Syukah. Saya cerita dalam kuliah-kuliah saya. Bila Syekh Al-Albani tanya dia, kalau orang tanya kau, kau nak sebut apa? Dia kata, aku nak beritahu, nak memperkenalkan diri aku, aku orang Islam. Kerana Quran kata, wasammakumul muslimun, dia menamakan kamu dengan orang Islam. Syekh Al-Albani kata, tak cukup. Sebab apa? Islam ini ramai orang mengaku Islam. Orang yang betul pun mengaku Islam, tak betul pun mengaku Islam, jahat pun mengaku Islam, baik pun mengaku Islam, yang sesat pun mengaku Islam, yang tak sesat pun mengaku Islam. Lepas tu dia kata, Syekh ni kalau orang nak tanya, tak apa, aku akan sebut, aku Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh kata, tak cukup. Lepas tu, sekarang ni, semua firqah, balah, yang sesat-sesat pun, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia tak tanya apa? Syiah pun kadang-kadang, dia berkata, kami pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayah Pim kalau kita pergi sembang, dia pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Kamar pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha? Ramai orang. Kata Syekh, dalam zaman sekarang kita kena sebut kita Ahli Sunnah wal Jamaah di atas kefahaman salaful ummah. Inilah yang akan membezakan Ahli Sunnah yang berada di atas manhaj yang benar dengan manhaj yang lain. Interpretation. Sebab Quran ni tak ada orang boleh ubah. Siapa nak pergi ubah titik pun tak boleh. Nak pergi ubah baris pun tak boleh. Quran kata, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Quran ni tak ada siapa boleh nak ubah. Kukul kita mengkik pergi bagian, kita pergi ubah baris satu ubah titik, orang akan tahu. Orang boleh kesan dan boleh check. Dulu ulama hadis, ha? Ulama hadis dulu ada, kalau kita mengaji ada ulama hadis yang dia nak riwayat hadis berdasarkan kitab dia. Bila kitab dia tu rosak, orang dah tak ambil kira dah hafalan dia, orang tak ambil kira dah riwayat dia. Ha. Contoh kalau tak silap saya, seperti Abdul Razzaq, dia ada musannaf Abdul Razzaq. Ulama hadis ni, perawi-perawi hadis ni, contoh kan, bila dia riwayat tahun sekian-sekian, orang terima. Lepas daripada tu, orang tak terima. Pasal apa? Orang yang sama. Kemungkinan kitab dia terbakar. Ataupun kemungkinan bila dia dekat-dekat anak tua, dia nyanyuk. Sebab itu kalau tuan-tuan, saya nak pergi anjur sikit, abang, tapi anjur sikit. Sebab itu kalau kita baca, contoh macam, hadis ini sesuai mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Hadis itu belum tentu sahih. Sebab apa? Apa makna mengikut syarat Bukhari Muslim? Makna mengikut syarat Bukhari Muslim, hadis itu perawi-perawinya adalah perawi yang diguna dan diterima oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Cuma tak dikeluarkan dalam kitab Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi perawi-perawi itu semua perawi-perawi yang diiktiraf oleh Bukhari dan Muslim. Sebab apa kita kata belum tentu dia sahih? Sebab kemungkinan perawi itu memang diiktiraf oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi mungkin hadis yang kita ambil daripada dia tu berlaku padanya masalah. Seperti Al-Imam Bukhari iktiraf dia tahun sekian-sekian. Lepas daripada tu, mungkin dia mengalami sakit atau dia nyanyuk, dia lupa. Lepas daripada tu, orang dah tak pakai. Macam contoh Musannaf Abdul Razak, Abdul Razak As-San'ani. Dia tidur, dia letak kitab belakang buat bantal. Betul? Sebab dia takut kalau dia tak kitab, dia kata orang ambil cok bubuh setitik pi. Bukan tak lagi keluar pula dalam YouTube, ustaz ni menghina Abdul Razak As-San'ani. Ni saya baca ni dari sudut ulum hadis, perbincangan para ulama. Betul bila okey dia ni tak boleh pakai dalam depan ni pasal rumah dia terbakar, kitab dia terbakar, hafalan dia dah buruk. Dulu dia duduk ajar pakai kata sagan kitab. Jadi bila kitab dia kena curi, orang dah tak ambil. Sebab apa? Sebab dia selalunya meriwayatkan berdasarkan kitab. Ha, nampak? Tapi Quran tak ada siapa yang nak beri kubah. Terjaga. Siapa yang jaga? Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Syiah la'natullah alaihim ni satu bangsa yang kita tak tahu main mana. Dia teruk ni, dia ubah Quran. Tapi orang tahu. Quran ni, ada orang kata Syiah ni tak kapiak. Tak kapiak lalu mana? Ibn Qudamah dalam kitab dia, tuan-tuan buka Lum'atul I'tiqad. Buka kitab Ibn Qudamah Lum'atul I'tiqad. Apa dia kata? Siapa-siapa yang tolak bukan Quran satu huruf, kafir. Ini perkataan Ibn Qudamah dalam kitab dia Lum'atul I'tiqad, yang Syekh Salih Al-Taymi ada ulas sikit. Dia bawa dalam kitab dia, tolak satu huruf, kafir. Syiah ni bukan satu huruf, bukan berhuruf-huruf dia tolak. Tak kafir. Pegangan akidah, fahaman kafir. Tapi individu, wallahu a'lam. Ingatlah kita menyesat atau mengkufurkan ta'min umum fahaman itu. Seperti kita kata apa? Fahaman al-arqam sesat. Tapi orang individu ahli dia, kita tak kata sesat lagi. Boleh jadi yang ikut tu tak tahu apa, dipaksa, jahil, sonok-sonok. Dia beza. Kita menghukum fahaman dengan kita menghukum pengikut individu-individu. Seperti orang tanya, adakah fahaman Syiah ini kafir, Syiah Iran? Ya, fahaman Syiah Iran kafir. Adakah semua orang Iran kafir? Tak. Boleh jadi ada orang awam yang anak-anak dia tahu tu dia pun ikut. Ahli sunnah menjaga dalam bab takfir. Sebab itu Syekh Salih Fauzan dah tulis satu risalah ringkas saja. Saya sarankan kepada ikhwah untuk baca bahaya takfir, tabdi', tafsir. Duduk membida'ah, mengkafir dan memfasikkan orang. Fahaman? Yes. Kalau orang tanya kita, fahaman ayah pin tu kufur atau tidak? Fahamannya kufur. Pengikutnya kita check case by case. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Okey. Tu pun orang kata kita ada mengkafir, memfasikkan orang. Tak apa tuan-tuan. Lumrah membawa benda yang betul. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tak peduli apa yang orang nak maki dan kata pada mereka. Okey, Quran settle, tak ada masalah. Hadis, adakah dia juga terjaga ataupun tidak? Of course, ahli sunnah akan menjawab dengan yakin, jazim, hadis terjaga. Tak boleh ragu-ragu. Dijaga lah kot. mungkin sebahagian pun terjaga. Tak, hadis sunnah terjaga. Siapa yang kata? Quran yang kata. Sebab apa? Apa guna Allah jaga Quran kalau Allah tak jaga tafsiran Quran? Ini nak faham. Memang secara direct Allah tak kata dia jaga hadis sebagaimana yang dia sebut dia jaga Quran. Tetapi sebagaimana kita faham, hadis bertindak sebagai penafsir. Litubayyana linnas ma nuzzila. Kamu bertanggungjawab menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada engkau, yang Quran. Nabi yang akan menafsirkan Quran, menjelaskan Quran yang kita sebut dengan sunnah. Apa guna Quran kalau Tuhan tak jaga sunnah? Tuhan jaga sunnah. Kalau sunnah adalah alat untuk kita faham Quran. Pada orang kata pula, tu ada hadis palsu. Jaga guna. Orang yang kata tu, dia telah menjawab untuk diri dia sendiri. Kalau ada orang tanya entum, tu ada hadis palsu? Entah kata jatuh, macam mana? Ada orang buat hadis palsu? Entah, bila entah tahu kata hadis palsu, makna terjaga ke tak? Faham tak? Orang mukmin satu garung, satu karung, satu guni mat, tuang. Yang ni zuliah ni, ni palsu ni. Terjaga tak mat asli? Terjaga. Bila hang boleh tahu, entah boleh tahu, awak boleh tahu kata ada hadis palsu, maknanya yang sahih terjaga. Kalau kita tak boleh tahu, baru tak terjaga. Terus itu saya kata, hujah dia menjawab soalan dia. Awak tahu tak mana hadis palsu? Tahu? Yang mana sahih? Tahu? Oh, dah bila tahu, terjaga lah. Subhanallah. Ahli sunnah tidak pernah ragu dengan akidah mereka. Hadis terjaga. Ini kita sebab itu ahlul hadis, para ulama, mereka ini cukup besar jasa. Mereka menjaga sunnah, menjaga agama. Masalah timbul apa? Quran terjaga, sunnah terjaga. Tak ada masalah, orang tak boleh nak tipu, orang tak boleh nak bohong. Bukmai hadis, tak ada berapa minit kita boleh cek. Kita boleh cek sanad, cek matan. Kita boleh tengok kritikan ulama padanya, terjerit, takdir di atas perawi, semua siap, komplit. Kita boleh keluar result dia, terjaga. Masalahnya, ini masalah paling besar yang menyebabkan semua manusia dalam keadaan keliru, rancu dan sesat. Yang tidak dijaga dan bahayanya adalah interpretation pemahaman kepada dua sumber ini. Sumber itu terjaga, tetapi cara memahami sumber ini tidak terjaga. Kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu tu, kawan ni banyak lagu irama ni, irama ni. Itu beza ya. Satu hadis, satu ya Quran, 10 cara faham. Itu, itu dia punya point dia. Seperti banyak contoh yang kita dah bawa selalu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang yakin. Ayat itu tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh tambah baris, tak ada siapa boleh tambah titik, tak ada siapa boleh kurang huruf. Siapa baca, tarikat mana, firqah mana, kelompok mana, golongan mana baca, bunyi sama. Cuma mungkin beza dialek antara orang India Muslim baca dengan orang Cina Muslim baca, dengan orang Jawa Muslim baca, mungkin beza lugu lah pun. Tapi lagu mana pun, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Selesai. Sumber terjaga. Dia nak pergi masalah tahu mana? Faham. Faham tu nanti sesat. Satu kelompok lagi ada makna tafsiran kepada ayat itu. Makna yaqin al-maut. Mati. Sembah Allah sehingga datang kepada kamu mati. Pemahaman ini disokong oleh hadis. Apabila Nabi menziarahi Uthman bin Maz'un, apa kata Nabi? Telah datang al-yaqin kepada saudara kamu. Kelompok lain mai pula. Kelompok lain kata, dak, yakin. Ana ayat-ayat sama. Yakin ni makna dia maqam. Maknanya sembah Allah, salat, buat ibadat sehingga sampai maqam yakin. Bila dah sampai, habis. Sebab Tuhan kata sembah Allah sampai datang yakin. Bila dah datang yakin, pijik. Tengok ayat yang sama. Interpretation, tafsiran, pemahaman yang jelas kontra. Seperti ayat wa khataman nabiyyin. Ahli sunnah pegawa khatam, penutup. Tapi mai orang lain dia baca ayat tu juga seperti qadian. Dia baca ayat yang sama, cuma dia kata bukan makna penutup, makna khatam tu cincin. Nabi ni bukan penutup kepada para nabi, tapi nabi ni cincin kepada para nabi. Maknanya nabi ni dia yang paling bersinar, paling cantik dan paling elok di antara nabi-nabi. Oh, ayat yang sama kono 360. Bila dia tanya mana ayat Quran, mana dalil, dia pun baca ayat tadi. Tapi tafsiran, terjemahan ataupun pemahaman itu salah. Sebab itu dakwah ini sentiasa menekankan, mengulang kita memahami Al-Quran dan Sunnah mengikut jalan. Ini tuan-tuan kena popularkan istilah ini. Kena bawa, kena berkat di kereta, kena buat stiker, bangga kita faham Quran dan Sunnah mengikut jalan sahabah. Ini kita punya logo. Hang persatuan apa, pertubuhan apa, kelompok apa, NGO apa, selamat. Tak kira. Yang penting kita bersama dan bersatu di atas cara faham. Orang pernah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjamul Quran, penterjemah Quran. Orang kata kat Ibnu Abbas Quran ni satu ya, tapi pasal apa pakat duk pecah, duk kecelau? Kata Ibnu Abbas, kerana cara faham dan tidak sama. Sebab itu penting salafus salih. Dia yang akan membezakan kita dengan buah lain. Banyak ni kalau tuan-tuan tengok Syiah, ayat-ayat Quran yang mereka gunakan, mereka pusing. Ayat tathir, ayat menyucikan dosa, ayat wilayah, ayat melantik Ali. Ayat Quran yang kita pun baca, dia pun baca. Tapi kita berbeza pada cara faham. Maka sebab itu penting kita menyebut kita ahli sunnah wal jamaah, mengikut kefahaman salafus ummah. Ha? Itu secara ringkas salah tuan untuk kita sebut sikit. Okey. Seterusnya, kita masuk kepada keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, ini saya petik daripada kitab Tanaqud Ahlul Ahwa wal Bid'ah fil Aqidah. Tanaqud Ahlul Hawa wal Bid'ah fil Aqidah ni satu kitab yang dikarang oleh satu orang doktorah, Doktorah Affaf bintu Hasan bin Muhammad Mukhtar Al-Muhadirah bi kulliyati syari' bi kulliyati tarbiyah lil banat bil Riyadh. Satu orang doktor perempuan, ustazah perempuan, dahsyat. Ustazah mereka ni boleh tulis kitab. Ustazah kita ni jadi pengacara boleh lah. Itu kita alhamdulillah dia tulis dua jilid. Dia bawakan tanaqud. Dia bawa tanaqud ni, dia bawa perbezaan di antara ahli sunnah dengan firqah-firqah yang lain. Sebab apa dia bawa yang betul dan dia bawa yang tak betul? Kalau kita tahu yang betul, kita automatik akan kenal yang tak betul. Sebab itu sebelum kita nak pergi mengaji yang tak betul, mengaji dulu yang betul. Saat ni bila dah hak betul pun tak ketahuan betul lagi, pergi mengaji yang tak betul, yang tak betul tu dia kata betul. Sebab itu orang duk guna hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang dia kata manusia tanya Nabi tentang benda betul dan baik. Aku tanya yang benda tak betul dan jahat, bukan kerana aku nak buat, tapi kerana aku takut aku terjatuh dalamnya. Dia berkata, ha tengok, Hudzaifah pergi mengaji tak betul. Betul lah, dia pergi mengaji, dia tanya yang tak betul, tapi setelah dia faham dan dia kenal yang betul. Maka sebelum kita nak pergi mengaji akidah-akidah yang lain, firqah-firqah yang lain, pastikan manhaj akidah ahli sunnah kita kuasai. Bila orang bukman, kita boleh tapis, ada filter. Ini penting yang selalu kita tekankan. Okey, tentang seterusnya. Kita ambil sikit apa kelebihan atau keistimewaan akidah ahli sunnah. Yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah, sumbernya sumber yang berautoriti. Keistimewaan kita yang pertama, sumber kita tu, sos mai mana akidah kita tu, akidah kita ni bersumberkan Quran, sunnah dan ijma' para sahabah. Itu sumber akidah ahli sunnah. Ni ahli sunnah, ahli sunnah tanya, apa ahli sunnah? Ambil mana akidah? Ambil daripada ustaz tu. Oh, itu bukan ahli sunnah, itu ahli ustaz tu. Macam tu kita kata akidah ahli sunnah sumbernya sama ada daripada Al-Quran, hadis atau ijma' sahabah. Sebab Allah Ta'ala jamin sahabat ni dia tak akan berkumpul. La tajtami'u hadhihi al-ummah 'ala ad-dalalah. Umat ini, makna umat di situ Nabi bercakap konteks zaman dia tu dengan sahabah. Umat ini, makna sahabah, tidak akan bersepakat dan berkumpul di atas kesesatan. Jadi bila mereka sepakat, sahabat sepakat, dia jadi hujah. Jadi kalau semua orang Malaysia sepakat, dia tak jadi hujah. Yang jadi hujah sahabat. Itu sumber kita. Dia berbeza dengan firqah puak lain. Sumber mereka pelik macam-macam. Saya dah tengok. Sumber apa? Mimpi. Tuhu bagi-bagi-bagi. Lagu mana tuhu? Hari ni tak yang melayang subuh awal. Semalam aku mimpi Nabi Mahabab. Kita ni subuh banyak kerap sangat dok buat. Tak ada dok buat lah. Mimpi. Apa lagi? Ilham. Dia pergi yakbah. Jumpa Nabi secara sedar. Kita pun kadang-kadang pelik. Dia sumber agama dia, mimpi Tok Guru dia, ilham Tok Guru dia, Tok Guru dia mengaku jumpa Nabi. Itu sumber dia. Kita pun mengaku ni, dalam Quran ni, semalam Tok Guru aku dia jumpa Nabi, Nabi Habak lain. Orang ni tuan-tuan, apa Quran kata? Bila bercakap dengan orang macam ni, Assalamualaikum. Kita duk mu'min hati, dia ada tuqala tuhu tipu dia. Sumber tu, sumber. Sebab itu kalau kita nak berdebat, nak berhujah, duduk, okey, sebelum berhujah, sebelum berdebat, tetapkan sumber kita. Sebab itu kita nak berhujah dengan siapa yang nak berhujah dengan Syiah, dia tak akan boleh menang sampai bila-bila. Bukan pasal Syiah tu betul, pasal dia tak betul. Dah tak betul lagu mana kita kalah. Tuan-tuan, para ulama kita duk pergi lawan dengan mereka ni tak larat lah. Ni, bukman kita Al-Kazi oleh kulai ni. Dia kata ni cetakan lama, cetakan baru, tak kata lagu tu dah. Kita kata ni duk Al-Istibsar oleh Al-Majlisi, ulama dia. Al-Midan oleh Al-Tabak-Tabai. Dia kata hot tu, tu sebelum dia bertobat, lepas dia bertobat lain pula. Syiah Al-Majlisi tu, kita kata hampa kapirkan sahabat. Mana? Ni lagi tak apa ni. Al-Hukumah Al-Islamiyah oleh Khomeini, dia kata, dia kata tak halal makan sembelihan orang yang iktiraf Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ha, hok tu tengok pula terbitan mana? Terbitan tu mana? Tak balik pakai terbitan lain Khomeini tak kata pun. Demam je dah. Pasal tu apa-apa pun nak debat dengan Syiah ke siapa ke? Okey. Ini Quran. Suyu, suyu. Bukhari pakai, pakai, pakai. Tetap sumber. Apa-apa kita perlu macam ni. Kalau kita tak tetap sumber, dia pergi merewang. Apalagi kita merewang, dia pergi rata. Ni penting kita tahu sumber kita, Al-Quran. Yang kedua, saya sebut dua tiga yang banyak ha? Keistimewaan, tak kisah saya ulas. Sini saya sebut poin. Keistimewaan akidah ahli sunnah wal jamaah bersambung sanad. Ini bersambung sanad ni susah kan. Ittisal sanad, bersambung sanad. Maknanya akidah ni kita ambil daripada siapa? Daripada Rasulullah. Akidah kita ni akidah Rasul, Rasulullah. Sebab itu kita kata kita benar, bukan kerana kita mengaku kita betul, tapi kerana akidah kita tu akidah Rasulullah. Sebab apa awak kata begini dalam bab ini? Kerana Rasulullah berkata begini. Bagaimana awak tahu Rasulullah berkata begini? Ini sanadnya. Daripada apa, siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, sampai Rasulullah. Sebab itu bila kita cabar mereka-mereka yang mentakwil sifat Allah, mentakwil sifat Allah, ubah sifat Allah, kita menerima sifat Allah sebagaimana dia datang. Ini contoh, bukan kita nak bincang kan? Contoh dia, kita ahli sunnah terima, tak takwil, menetapkan bagaimana sifatnya begitu-begitu. Saya tengok ada satu video debat antara ustaz salaf kita dengan satu ustaz, tak tahulah siapa, biar-biarlah. Punca atau poin yang patut kita tekankan dalam debat itu satu ya. Saya tengok yang Lupi jadi melandut patah tu, siapa? Tuan-tuan nak tengok dan tuan-tuan akan setuju dengan apa yang saya kata. Kegagalan kita ahli sunnah bila kita bincang dengan si fulan itu, apabila kita gagal untuk menetapkan daripada awal bahawa Tuhan ini tidak sama dengan makhluk, benda ini tidak ditekankan. Sebab itu bila kita kata Tuhan itu duduk, dia kata tak boleh kata duduk. Pasal apa? Pasal bila duduk dia kena mengisi ruang, bila duduk kena ada buntut, bila duduk kena ada papan bawah. Itu duduk siapa? Duduk ento. Takkan duduk ento sama dengan duduk Allah. Dia kata tak boleh kata di atas. Bila kita kata di atas, dia berarah, ada jihad, mengisi ruang, bertempat. Tak boleh kata turun. Bila turun daripada atas ke bawah, dia mesti turun daripada tempat satu tempat kepada satu tempat. Bila kita kata Allah turun, makna kata Allah itu daripada satu tempat dia bergerak kepada tempat yang lain. Maknanya Allah itu memerlukan tempat. Itu bergerak manusia, itu duduk manusia. Kita dah tekan awal, Tuhan tak sama. Bila dia kata tak boleh kata duduk, sebab kena ada buntut baru boleh duduk, dan kena ada kerusi baru boleh duduk. Itu duduk sama? Duduk manusia. Adakah duduk manusia sama dengan duduk Tuhan? Tak sama. Jadi bila tak sama, tak boleh guna takrif manusia, definisi manusia kepada Tuhan. Putus. Dia kata tak boleh kita kata turun, sebab kalau turun tempat ke tempat. Okey, turun, takrif turun tu takrif turun untuk siapa? Untuk manusia. Betul tak? Kalau kita tanya, kalau kita sebut turun daripada atas ke bawah, daripada satu tempat kepada satu tempat, tu turun takrif siapa? Turun cara siapa? Manusia. Dia mesti kata manusia. Okey, turun manusia. Siapa orang dengan turun Tuhan? Tak sama. Selesai. Ini kita duk sebut laitha kami li syaih wahuwa sayang. Tapi bila dia duk takleh sebut kerusi, takleh sebut duduk dan kerusi dan sebagainya, itu dia duk bawa, dia duk bawa poin yang paling fatal dia salah. Dia duk bawa pemahaman itu dalam konteks manusia. Tuan-tuan boleh nampak? Boleh dengar? Jadi duk berpusing di situ. Ini yang patut kita faham. Jadi ahli sunnah semua akidah dia mai daripada Rasulullah. Sebab itu bila kita tanya di mana hadis, ayat Quran atau perkataan sahabah yang takwil sifat Tuhan, sampai hari ini mereka tak boleh datang. Yang Nabi takwil tangan kepada kuasa bukmai, hadis mana? Dia pun tak boleh bukmai. Kami boleh buat. Ayat Quran mana yang kata istiwa, berapa tempat dalam Quran? 7 tempat. 7 tempat. Sekarang buk mai satu tempat sudah. Tak payah 7, buk mai satu tempat. Istiwa Tuhan kata istaula. Kami boleh buk mai 7. Kami minta satu ya. Istiwa Tuhan sebut istaula. Dia kata tak, memang Tuhan tak kata, tapi dalam bahasa Arab. Takkan bahasa Arab lebih daripada Tuhan. Satu kita ni, tak payah satu, main setengah dah. Tak payah semua suku sudah. Suku pun tak ada. Macam baru ni, baru pukul 8. Baru ni kan, ada video, ada satu video ustaz. Itu dimarahi kerana dia menghentam zikir Imam Syafi'i. Saya nak ulas sikit. Bukan saya nak jawab, saya nak ulas sikit. Ramai orang marah ustaz tu, kesian ustaz tu. Saya nak ulas sikit je. Saya nak ulas sikit. Saya nak ambil peluang ni, saya nak ulas sikit. Pertama, ada satu orang ustaz, dia jawab. Bila orang tanya dia, adakah zikir itu tak betul? Dia kata, tak betul ya. Asal pada sesuatu harus. Yang kita tak betul itu bukan dalil, yang kita tak boleh. Subhanallah. Tuan-tuan mengaji kan, dia kata dalam kaedah, dia buat pula kaedah, al-aslu fil asyia' ibahah. Asal pada sesuatu boleh. Jadi maknanya kalau tak ada dalil yang kata zikir itu tak boleh, maknanya boleh. Subhanallah. Tuan-tuan, main malam ni pakat rekor seorang satu. Rekor pilah panjang ke pendek. Lepas tu pi baca. Orang kata, hei, hang ambil zikir mana? Hang buk main dalil kita tak boleh baca. Kalau hang kata, kalau hang tak boleh buk main, makna kita boleh. Esok orang semayang, dia semayang, dia tambah rakaat. Kita pergi tengok, hei, subuh 2, hang buk main satu hati yang Nabi larang buat subuh 3. Yang tu ada subuh 2, memang aku terima. Nanti kata subuh 2, hang buk main, hang kata tak boleh buat 3. Tak ada hadis yang Nabi kata jangan lebih subuh nak, subuh takat 2. Dia letak kaedah tak kena tempat. Serupa tayar traktor dia letak kat tayar geret. Kaedah tu memang ada. Dia tuan-tuan, dalam kaedah tu al-aslu fil asyia' ibahah, dalam muamalat, dalam kehidupan, urusan, perniagaan, jualan, makanan. Maknanya sesuatu benda itu asalnya bersih, suci, murni, elok, halal. Melainkan ada dalil yang kata tak boleh. Itulah urusan muamalah. Ni ayat ni, tak ada tanda halal. Boleh minum tak boleh minum? Asal ayat halal. Melainkan kita nampak orang campur dengan arak. Beli roti, tak ada tanda halal roti ni. Tanya, asal hukum roti mah halal. Ada nampak unsur haram masuk? Tak nampak. Pegang hukum asal. Kita pergi jalan-jalan, nak pergi masjid, terpijak selut. Mocik ayak kena baju. Allah, ayak selut ni, hei, kotor lah. Pegang asal ayak bersih. Tak nampak najis, tak nampak benda kotor. Kekal hukum. Itu dapat muamalah. Boleh lah. Kalau hok tubuh dalam ibadat, pakat merek manusia, orang kita ni dia bak rekor nombor satu. Bak inovasi ni nombor satu. Kawan ni rekor, kawan ni rekor, pakat rekor, pakat rekor seorang sikit. Lepas tu bila kita pilih, buat main hak tak boleh. Buat main hok kata tak boleh. Bawa datangkan ada larangan tak boleh. Demam ni lah. Asal dalam ibadat apa? Al-aslu fil ibadah al-man'u atau at-tahrim. Asal dalam ibadat dilarang, tak boleh, haram. Boleh buat dalam ibadat ni? Mesti tauqif. Ada dalil kita boleh baru buat. Nampak beza? Muamalat buat dulu, Mai dalil dah tak boleh, baru berhenti. Ibadat, berhenti dulu. Mai dalil kata boleh, baru. Oh, kalau pakai lesen muamalat dalam lesen ibadat, best ha? Kita boleh kitab 340. Ibadat, baru. Orang tahu, ya mereka. Bok mai kata tak boleh mereka. Masalah. Dan tak ada orang lagi dalam banyak-banyak zikir tu. Zikir tu berkhilaf. Sebahagian kata Rabi'atul Adawiyah. Sebahagian lagi kita Imam Syafi'i. Sebahagian lagi kita apa lah? Abu Nawas. Ada orang saya tak baca dalam komen-komen tu. Zikir ini sebenarnya ungkapan Abu Nawas. Zikir ini sebenarnya ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Zikir ini ungkapan Rabi'atul Adawiyah. Ini satu tiba yang benar ni. Tetapi saya tahu semua yang kritik, komen, marah, mereka sepakat zikir itu bukan daripada Nabi. Benda itu mereka tak boleh nafikan. Mereka boleh claim daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka boleh kata daripada Rabi'atul Adawiyah. Saya baca. Mereka kata daripada Abu Nawas. Tetapi tidak ada daripada mulut-mulut mereka yang kata zikir itu daripada Nabi. Berhenti! Stop! Takat itu cukup. Daripada Nabi? Tak. Assalamualaikum. Nak buat? Silakan. Tak buat? Sudah. Daripada, kalau bukan daripada Nabi. Eh? Poin dia situ kan? Kau dia panggil saya nak marah, saya nak tanya apa-apa. Saya nak tanya satu. Daripada Nabi tu tidak? Ada ustaz ni buk main dari sudut balaghah, dari sudut adab, dari sudut sastra. Tak apa lah buk main lah, saya pun tak. Saya mengaku saya tak tahu lah, tak arti, tak cerdik. Saya nak tanya sepatah lah sebagai orang tak cerdik. Daripada Nabi ke tak? Ha memanglah tak. Assalamualaikum. Masih apa awak nak mempertahankan sesuatu benda yang bukan daripada Nabi? Dan saya juga berani kata dia bukan daripada imam yang agung, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi saya juga, siapa nak zikir silakan, tak ada masalah. Tapi saya nak kata, biarlah kita berhujahlah dengan hujah yang matang. Dengan kita di atas emosi. Ni, saya tengok yang emosi bodoh, bangang, apa semua. Alhamdulillah. Barakallah. Nabi SAW orang sebut lebih teruk. Gila, majnun, sahir. Kita pun, saya pun bila orang kata itu duduk, alhamdulillah, hari ini minyak mana dah masuk pahala. Bagus juga kadang-kadang kita menipukan kemarahan orang. Bila orang mahu maki dah, bila orang maki dah, kita boleh pahala. Okey. Jadi akidah kita bersambung sana. Tidaklah berhenti pada imam itu, imam itu, imam itu, imam itu, imam itu. Tak. Kita langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah. Ada orang kata akidah saya akidah imam sekian, imam sekian, imam sekian. Imam sekian, imam. Okey, kalau akidah awak mengerti dekat imam itu, imam itu, imam itu, maknanya sebelum daripada imam tu akidah awak. Tu kita nak tanya. Akidah saya ini saya ambil daripada imam sekian bin sekian. Bila dia lahir, dia wafat lebih kurang pada kurun ketiga. Makna kata orang kurun pertama, orang kurun kedua tak berakidah. Sebab itu kita authentic sumber kita sanad kita daripada Rasulullah. Sanad ni penting dalam Islam. Laula al-isnad, kata Abdullah ibn al-Mubarak, kalau tak ada isnad, jadi ay syai'in tuqatil, macam mana kita nak berperang? Mak bangsa, mak manusia, kelompok yang paling teruk sesat dalam bab sanad ni Syiah. Bukalah kitab di Al-Kahfi. Pusing ni berkata imam. Pusing, dia tak nak lama berkata imam ke? Berkata imam, berkata imam, berkata imam. Tu qala imam, qala imam. Saya bila tanya satu orang Syiah, dia kata awak ambil kata imam. Dia kata awak ambil daripada siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah bila? Dia lahir pada tahun 80, wafat pada tahun 1050 1054. Ha, 1050 pasal dia wafat pada tahun kelahiran al-Imam Syafi'i rahimahullah. 80-150. Imam Syafi'i 150-204. Ada tarikh tu pun ada kisah tu. Kisah geng ta'asub. Geng mazhab Hanafi dia apa? Tengok imam pun. Elok. Imam kami mati, baru dia beranak. Maknanya dia takut nak beranak dulu. Imam kami beranak, imam kami mati baru dia beranak. Jawab boleh geng ni, imam hampa dia yang takut. Macam apa? Elok-elok beranak imam kami mati tu dia. Oh, yang memang ta'asub mazhab. Satu benda yang cukup parah. Bukan kita kata tak boleh ikut mazhab. Memang kita memerlukan mazhab. Tapi dengan ta'asub. Dan salah satu punca hadis palsu ni orang. Ta'asub mazhab. Sehingga ada hadis yang dikarang. Akan ada satu orang dalam umat ini yang lebih teruk daripada iblis. Dia adalah Muhammad bin Idris. Oh. Dan akan ada dalam umat ini sirajul ummah, pelita penerang umat, dia adalah Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah. Betul tu. Ta'asub ni siapa-siapa pun mampu. Ha? Okey. Yang penting akidah kita bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya nak ambil lagi sikit untuk nak ulas berkaitan dengan poin sumber kita. Sumber daripada Quran dan Sunnah, dan juga sumber kita, sumber yang bersambung sanad. Paling penting sekali muslimin dan muslimat, mungkin benda ini dah disebut, saya ulang balik, iaitu sumber kita dalam pengajian. Sumber kita dalam pengajian ni kita nak kena tengoklah. Ini pantang adalah kitab semua tu. Ada satu orang ustaz tu dia jawab baliklah. Dia kata saya kata apa? Cerita karut, Nabi beranak setuju. Padahal benda itu ada dalam kitab Al-Imam Suyuti rahimahullah. Dia kata dalam kitab Al-Imam Suyuti kan. Tuan-tuan, ada 50 kisah tentang kelahiran Nabi yang tak benar. Ada 50 cerita tentang kelahiran Nabi yang tak benar. Tak benar, tak betul mau. Hatta kan, bukan dalam kitab Al-Imam Suyuti ya, dalam kitab Al-Imam Tabari pun ada. Dangkallah manusia yang berhujah. Pasal apa kita kata betul? Duduk dalam kitab. Benda dalam kitab belum betul. Pasal itu dalam kitab hadis pun tak semua kita terima betul-betul. Pasal apa kita kata betul hadis ni? Dalam Ibnu Majah. Orang yang mengaji hadis dia akan tahu dalam Ibnu Majah, dalam At-Tirmidzi, dalam Abu Dawud ada hadis yang palsu dan ada hadis yang dhaif. Itu kalau orang tanya kita, ha oh, lepas tu dah Ibnu Majah bawa hadis palsu, hadis dhaif, dia masuk dalam neraka. Ada orang kongsi kan. Tentang pertemuan tu fikir. Nabi kata, siapa bohong kat aku, mangkada ma'ali yang muta'amid dan falita bawa maka anda huminan nar. Siapa yang bohong kat aku, dia masuk dalam. Dalam Ibnu Majah, dalam sunan-sunan yang lain, Musannaf Ibnu Abi Shaybah, Musannaf Ibnu Razak As-San'ani, ada Musannaf lain-lain, ada banyak kita hadis. Muwatta Imam Malik. Ada hadis palsu, ada hadis dhaif jiddan. Adakah mereka masuk dalam sunan kata? Haa. Masuk? Nanti lu. Nanti lu yang semangat air. Tapi orang imam tak imam? Nanti lu. Yang kita sepakat, ijma' Bukhari Muslim. Kau tu memang tak siapa petikai pun kita. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sahal kitab ba'da al-Quran. Kitab yang paling sahih selepas Quran, Bukhari Muslim. Tapi kitab-kitab lain ada hadis palsu dia. Adakah mereka termasuk dalam ancaman Nabi? Tuan-tuan ada terfikir? Kata tak ada jawapan? Ada jawapan kita kongsi ya? Yang bisa jawab orang. Okay, tak apa saya beritahu. Kita kongsi sikit. Imam-imam para a'immah, mereka tidak termasuk dalam golongan ini. Kenapa? Kerana mereka telah menyelesaikan tanggungjawab mereka. Tanggungjawab apa? Mereka menyebut hadis dengan sanad. Selesai tanggungjawab mereka tak termasuk dalam berbohong ke atas Nabi, walaupun dalam kitab mereka ada hadis palsu, hadis dhaif, kerana mereka telah menyebut sanad daripada siapa. Dia tinggalkan kepada ulama-ulama untuk cek. Macam tu juga Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari, tafsir Al-Tabari, tafsir yang pertama dalam Islam, tafsir yang paling besar, agung, berpuluh ciri. Tapi kalau tuan-tuan cek balik, banyak cerita-cerita, banyak riwayat-riwayat dalam Tabari yang tidak sahih, terutama berkaitan dengan sahabah. Kerana dia ambil kebanyakan cerita-cerita, bila kita cek, ulama cek, daripada Abu Mikhnaf yang seorang Syiah. Tapi Tabari ni kita tak, Tabari ni kita tak katalah dia diteruk ke apa. Pasal apa? Sebab dia dah sebut, aku meng, ni Tabari kata sendiri, Al-Imam Tabari rahimahullah, aku menghimpunkan semua benda yang sampai dekat aku, tak kira betul tak betul, aku himpun semua dan aku tulis sanad. Puan berkaca, bukan kita ulama yang cek, bukan kita yang kata tak sahih, sahih bukan kita ulama, kita siapa? Jadi tak, ini kritik Tabari pula. Ada orang kata kritik Imam Syafi'i, kalau pandai lebih pada Syafi'i tak apa juga. Oi, lagu tu tuan-tuan, berat kita. Ada orang kata hampa tak mau ikut Syafi'i, hampa pandai lebih pada Syafi'i. Kita kalau ada ujung lawak bodoh macam tu, senang hampa ikut Syafi'i no? Jadi kalau hampa ikut Syafi'i, hampa tak ikut lah Hanafi, Maliki, Hanbali no? Tak ikut. Ui, dia tu lagi hampa. Kenapa? Kami tak ikut Syafi'i, kami pandai lebih pada Syafi'i. Kami tak kata pun hampa kata, tapi hampa tak ikut Hanafi, Maliki, Hanbali. Tiga imam lekeh kalah nampak. Kalau duk main hujung cerdik pandai, cerdik pandai lagu ni, tak tentu sudah. Dia pun kata Al-Albani nak kritik Bukhari, dia siapa mengaji pun tak ketahuan. Subhanallah, Al-Imam kalau macam tu, PhD dengan master tak boleh buat. Macam apa? PhD dengan master, kalau tuan-tuan picit mengkaji semula kitab Al-Um, mentakhrij semula hadis. Ini tajuk-tajuk tesis ni. Takhrij semula kitab sekian, takhrij semula kitab sekian. Lepas tu himpul semua ni, hampa yang nak takhrij nak cek boleh, hampa pandai lebih kalau pada tuan tu kita. Yang hampa nak cek boleh kita imam ni, hampa pandai lebih lah pada imam tu. Dok, ada tak yang pilih kita lain? Pilih buat imam, hampa pandai lebih. Ha, ina imam ni lekeh ni, saya pandai pada dia, boleh nak cek. Apa nak kadang? Macam orang main-main pun kata apa? Ni saya bawa ni contoh lah masyarakat kita. Bila ni masalah, bila rosak manhaj talaki yang kita nak sebut ni, manhaj rosak, manhaj talaki wal istidlal, cara dia mengaji pun rosak. Mai Tok Guru tu pandai bercakap sikit, pandai penuh. Oh betul eh. Esok Mai Tok Guru pandai buat lawak, dia seronok. Oh betul eh. Awal ustaz kemarin tak betul, ustaz hari ni betul. Kenapa? Ustaz kemarin dia tak apa nak syok. Ustaz ni syok ha? Mai pula ustaz awak satu lagi, Maharaja lewok mega. Oh betul dia ni, macam apa? Dia ni lagi sakan, mukadimuh gelak dah. Ustaz ni tunggu tengah baru gelak. Hang kok betul tak betul berdasarkan kuantiti gelak. Tetapi masyarakat yang lalu, biasa tu ada satu orang ustaz Ridwan Rajendra, dia cerita, dia kata tuan-tuan boleh tanya, tapi saya ni ambil sanad langsung pada dia ni, telah menceritakan kepada saya ni tuan bersambung sanad, saya tak terdiri bahawa memang ambil tuan langsung daripada dia. Dia kata dia buk main Quran, buk main hadis, ada pelajar dia tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kalau ustaz kata tu bukan pasal Quran hadis tu, dia buk main Quran, dia buk main hadis, budak tu tak boleh terima. Pasal apa? Pasal apa ustaz kata ni tak sama lagu macam mana dalam tanyalah ustaz. Oh, ini bukan tanyalah ustaz, ini tanyalah rasul. Maknanya dia punya, kita panggil indikator, dia punya nilaian betul tak betul mesti sama dengan tanyalah ustaz. Oh, demam. Betul lah ustaz ni kata. Awak Sama macam ustazah dalam TV ke tau. Tak betul ke lah, pasal apa? Tak sama macam dalam TV ke tau. Kosok masyarakat ke tau tak? Begitu juga dalam buku. Betul ya ustaz ni ke tau, pasal apa? Ada dalam buku aku baca. Cik. Tak betul ya? Hmm. Kau lah, pasal apa? Tak sama dalam buku aku baca pun. Oh. Makna masyarakat kita ni dia telah pergi pada tahap dia tak tahu nak nilai neraca, neraca kepada nak menentukan benda tu betul tak betul, dia tak tahu. Oh betul ustaz ni, mesti betul. Ramai orang pergi dengar, takkan ramai tak betul. Sampai keluar masjid. Tak betul ustaz ni, betul tak? Kan tengok, mengajar pun dekat papan longsor, dekat tadika. Ada orang kritik satu orang ustaz tu kerana apa? Kerana dia pergi mengajak di tadika. Tak cerdik ustaz ni, betul. Tengok belakang dia apa langsung. Kita kata subhanallah, dahsyat, dahsyat masyarakat kita. Dia tak berhadapan nak dengan orang ni. Apa tu tak betul, betul. Apa tak betul, betul tak orang yang dia tak tahu dia nak, dia tak tahu nak ukur betul tak betul tu dulu. Malam ni saya nak sebut benda tu. 10 minit ni. Nak sebut benda tu dulu nak. Ni penting tuan. Nak raca mengukur kebenaran. Kita bukan mengikut ustaz, ulama, tok syekh, tok guru. Kata Al-Imam Malik, kalamun nas yutrak wa yukhas. Perkataan manusia boleh diambil, boleh ditolak, melainkan pemilik kubur ini, Nabi SAW. Bukan kita menilai pada PhD, master, degree. Kita menilai pada hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan benda yang betul sekiranya kamu orang yang benar. Quran tak kata bukmai PhD telah hampir. Quran kata datangkan hujah. Mudah-mudahan. Saya nak sebut secara ringkas. Masadir talaqqi inda ahli sunnah wal jamaah ada tiga. Al-Quran, Al-Quran, As-Sunnah. Bila kita kata masadir atau maraji' sumber, maknanya kita nak ambil agama ni, nak ambil akidah ni, nak ambil hukum ni daripada mana? Hari ni macam-macam. Daripada surat khabar, jadi lan TV, jadi majalah, jadi semua jadi. Orang kita macam-macam ulang. Oh, dia kata bagus orang nikah dalam masjid. Pasal apa? Tengok, artis nikah dalam masjid. Artis telah menjadi neraca kepada kebenaran masyarakat kita. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran. Pasal itu, Al-Imam Syafi'i kata, Al-ilm ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Sebab itu ahli sunnah bila dia panggil satu orang dia nak ambil ilmu, dia nak dengar Quran dan sunnah, bukan dia nak dengar pandangan awak. Awak ustaz buat keluar hukum ni, saya rasa macam ni kot. Assalamualaikum ustaz, ini kuliah agama bukan rancangan master chef rasa-rasa. Ini ustaz rasa-rasa boleh kot, rasa-rasa patah kot. Sahut dalam agama dia tak ada kuk, dia tak ada rasa-rasa. Neraka ni bukan rasa-rasa. Rasa-rasa masuk neraka pun, dia tak ada rasa-rasa, dia masuk semua. Saya buat dulu ni ustaz, apa hukum dia? Saya rasa macam masuk neraka. Tapi orang kita, saya tahu. Tapi kalau ustaz tu main qala Allah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerai ustaz ni. Apa lagi kita cerai? Tak lagi dah. Jemung aku. Qala Allah qala Rasulullah ni. Tapi kalau mai kilo. Oh, eh, boleh bagi pula. Subhanallah. Quran. Kita tak mau. Macam tu ada sahabat kita dengar lah rancangan TV, tak tahu lah TV mana, TV siar ke TV Malaysia, tapi dia kata cakap Melayu. Disunahkan berpuasa gerhana. Gerhana bulan ni bukan salat ya, sunah puasa. Tuan-tuan, kita nak semayang kena tunggu nampak dulu. bila malam tengah-tengah makan nampak gerhana, orang tengah makan, awak aku puasa. Tapi ada orang diri. Oh, kalau kita kata tak betul, esok masuk surah khabar, oh ustaz ni sesat tu, dia kata ustaz TV tak betul. Dia tak tahu nak nilai. Kita benar tak benar? Buat main peran. Buat main peran. Kalau takkan nak buat lawak, kita pergi panggil Zizan ke, Johan ke. Kalau awak nak buat lawak, pergi masuk dan jangan. Nak ajak agama, Quran, hadis. Quran, hadis. Ini prinsip dia. As-sunnah. Hadis ataupun sunnah. As-sunnah. As-sunnah as-sahihah. Al-thabidah. Yang sahih dan tabi'. Bukan kata Nabi kata, Nabi kata, Nabi kata, Nabi mana? Nabi kata, Nabi buat, Nabi bagi. Sebut main mana. Maksud itu ustaz-ustaz yang nak mengajar, tak kira siapa pun dia, dia bertanggungjawab menyebut riwayat hadis tersebut. Oh payah, oh, nak kena apa? Payah. Tak larat nak apa? Pijam ke? Saya selalu sebut mana-mana saya ceramah nak mengaji, pastikan bila ustaz tu sebut hadis, dia mesti sebut riwayat mana. Takkan Nabi kata, Nabi kata, kita pergi panggil waktu jahit kasut, dia boleh kata Nabi kata, Nabi kata. Awak nak mengajar, ini amanah, awak sebut dah hadis mana. Diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini amanah ilmiah. Kita mesti ada semangat dan mesti ada tegas. Ustaz, apa hukum dia? Adalah hadis. Hadis mana ustaz? Saya ambil riwayat putusan. Oh, tak maaf. Assalamualaikum. Sebut. Itu baru kita panggil ilmu. Lepas tu nak nilai oleh Al-Bani ke Syu'aib Al-Arnaud pun terpulang. Sunnah yang sahih, bukan sunnah ni semua ni ada hadis, ada hadis ya. Hadis ni macam-macam. Hadis yang kata apa? Contoh macam apa? Hadis bulan puasa. Itu pun hadis tapi palsu. Dan kita nak kena tahu, ada orang kata ada lah hadis. Hadis yang kita ada ustaz. Al-Mawdu'at sekali Ibnu Jauzi. Subhanallah. Kita tanya ustaz ambil lah hadis mana? Ada hadis ni. Lah mana ustaz? Al-Mawdu'at Ibnu Jauzi. Bunyi Arab kan betul ya? Al-Mawdu'at tu ustaz. Ibnu Jauzi himpun hadis palsu. Oh tu bukan nama pun Al-Mawdu'at. Pada tu kita tak kena mengaji sampai tahap tu. Lah hadis mana ustaz? Al-Mawdu'at. Oh Al-Mawdu'at tu hadis palsu. Tak memang hadis. Tapi dalam kitab palsu. Jadi kita mengajak. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'ah. Orang kampung nak tersandar kitab ni kemak. Hati palsu. Kena jaga orang tu. Kena cek juga kitab. Reference. As-Sunnah. Yang terakhir Al-Ijma' As-Sahabah. Yang dibina di atasnya. Jamaah sahabah. Saya tak bawa lah dari-dari dan makna-maknanya. Kerana kita nak singkatkan masa. Okey, saya nak bawa masadir talaqqi inda ahli al-hawa, inda ahli al-ahwa wal bid'ah. Yang ni pu ahli al-hawa wal bid'ah. Depa punya sumber apa dia? Yang pertama ar-ra'yu, pendapat, akal. Akal. Akal, pendapat. Awak ambak lu ni. Ustaz tu kata lu tu. Bila kata pandangan, pendapat, dia bukan hujah lah agama. Hujah lah agama bila pandangan itu disokong. Benda yang saya sebut ni benda basic. Benda memang asah betul. Macam tu kita tak kata pendapat itu sebagai hujah. Tapi mata awam, Tok Guru kami kata lagu ni. Tok Syekh kami kata lagu ni. Tok Wali kami kata lagu ni. Takkan tak betul. Dia semayang semalam berapa ribu rakaat. Janggut nak tengok panjang mana. Soban soalan tak ada tu lagi. Pandangan manusia tak ada. Kalau tu main pandangan-pandangan ni. Ar-Ra'i. Pasal tu. Tentulah kalau kita baca. Ahlul Kalam. Mereka telah rosak dalam masalah dia telaki. Apa qadimul aql. Mereka mendahulukan akal. Rosaknya ahlul kalam apabila mereka mendahulukan akal. Maknanya macam mana? Ahli sunnah mai daripada Quran, mai daripada sunnah, betul. Benar. Pasal itu kita nak kena dengar koreksi balik orang yang duk kata apa. Selalu orang kata sains telah membenarkan Quran. Perkataan ini boleh merosakkan akidah. Tapi ramai orang kata, tengok sains membenarkan Quran. Subhanallah, maknanya enta tunggu fakta sains baru enta nak terima Quran. Baru enta nak yakin dengan Quran. Katu kalau sains bercanggah dengan Quran, enta nak tolong. Yang sepatutnya orang Islam mukmin dia akan kata Al-Quran membenarkan sains. Sains itu yang perlukan Quran. Quran tidak memerlukan sains. Macam hadis lalat, hadis riwayat Bukhari. Ambil orang tolak, tak terima dengan akal. Ada satu orang yang kaji tentang hadis ni, Abu Rayyah, dia tolak. Tentang hadis-hadis yang tak terima akal. Kita sains kata apa itu isu lain. Nombor dua, nombor tiga, yang penting keluar daripada mulut Muhammad tidak ada padanya keraguan. Wahyu Aimu. Nanti tu tunggu dulu sains kata apa. Tapi ramai orang ni adalah hadis kata lalak ni Nabi suruh kejar. Aku kan tak percaya. Mungkin aku tak apa. Sains kata apa sains? Saya kata betul ada racun sebelah tu, ada ubat. Haa, betul. Kalau saya kata betul, betul. Ini dalam masyarakat ada. Mereka mengagung-agungkan penemuan fakta sains. Baru mereka nak bangga kan. Lepas itu kita tak buku Maurice Bucaille, Quran, sains, Quran, Bible dan sains modern itu. Sebenarnya kalau kita kaji, dia tidaklah sebenarnya mengangkat Quran. Sebab Maurice Bucaille sebenarnya menjatuhkan Quran. Pada hakikatnya tulisan Maurice Bucaille bukan mengangkat Quran, tapi dia menjatuhkan Quran. Sebab kerana dalam metodologi penulisan Maurice Bucaille, dia buat bagaimana? Dia ambil Quran, dia ambil Bible, dan dia check Quran dan Bible kepada sains. Dia ambil fakta kait Quran, dia ambil fakta Bible, kemudian dia test dengan sains. Maknanya Bible tak betul pasal apa? Bercanggah dengan sains. Quran betul pasal apa? Pasal tepat kan? Kedudukan Quran setara dengan Bible kena tunggu sains. Patut kita sains duduk bawah, Bible duduk bawah, Quran duduk atas. Sains betul apa siapa? Betul dengan Quran. Itu akidah Ahli Sunnah. Maurice Bucaille menjadikan sains sebagai penentu kebenaran. Dia bukan menjadikan Quran. Sains dia tak bersifat stat, dia bukan bersifat statik, dia berubah. Ini kita kena, mungkin ini agak dalam. Lepas tu saya nak sebut Ar-Razi. Ar-Razi dalam bab ini dia tergelincir. Sebab apa? Dia telah menghasilkan satu kanun kulli. Ini agak ilmiah sikit lah. Kanun kulli ni dalam kitab dia Asasul Taqdis, Ar-Razi dia tulis satu kitab Asasul Taqdis. Dia menghasilkan satu kanun sipil, kanun undang-undang kulli, iaitu dia mempopularkan, promote, dahulukan akal lebih pada wahyu. Perbincangan dia agak panjang lah. Dia ada hujah pasal apa kena dahulukan akal daripada Quran. Maknanya kalau benda-benda Quran hadis yang tak sama dengan akal, kita kena dahulukan akal. Itu prinsip dan kanun kulli. Hujah ni kita akan bincang insyaAllah kalau ada masa ke hadapan. Kalau saya dijemput lagi insyaAllah. Yang seterusnya ar-ra'yu. Yang seterusnya masdar yang kedua al-aql. Al-aql tadi pandangan, pendapat. Yang ni akal, dia menggunakan akal, dia menggunakan akal untuk menentukan kebenaran. Yang ketiga al-awham. Apa dia? Yang ni sangkaan. Waham ni dia macam, waham ni dia macam, dia agama ni sangka-sangka, rasa-rasa, teka-teka. Macam tu. Tak ada aku azab pukul. Pasal apa? Tak dengar pun orang pukul. Dia main sangka tu. Takkan kita nak bangkit balik lepas mati dah hancur jadi tulang lah. Mustahil. Dia main sangka. Takkan ada titian syurat. Macam mana titian syurat boleh ada tanah? Pelik lah, tak masuk akal. Dia main sangka tu. Ini pun masalah lah. Ada orang yang sangka-sangka ni. Yang seterusnya, yang keempat, Ar-Rabi Al-Dhunun. Waham ni dia lain. Zunun ni waham ni lebih teruk lah. Waham ni dia sangka. Dhunun ni pun sangka. Tapi sangka ni dia nak dekat, nak menghampiri kebenaran. Al-Dhunun ni dia nak dekat dengan kebenaran juga lah. Sebab tu Syekh Falih Al-Uthaymin rahimahullah, bila dia bagikan ilmu, ada enam. Yang pertama sekali, orang yang berilmu. Yang kedua, jahil. Jahil ada dua, jahil basir dengan jahil murakkab. Lepas tu dia pergi kepada fan, syak, waham. Dia ada tingkatan-tingkatan tersebut. Yang seterusnya, yang kelima, super geng-geng buat sesat ni, az-zawq. Az-zawq ni lah. Az-zawq ni payah nak terjemah. Dia kalau kita terjemah, rasa syok. Dia macam dia mesum. Dia mesum. Betul ni pasal apa? Aku rasa sok macam nak campur, bergabung aku dengan Tuhan. Dia mesum. Pasal tu ada video dalam YouTube kan, geng rap. Itu dia mesum. Ujung dia hebat tau. Tentang bila ni nak ujung dia. Ujung yang depa berzikir sampai hilang ingatan. Masih saya kasi ujung dia. Kita ada mengaji di Malaysia tadi kan. Dia pun kata, saya tanya, ada hujah ke bila kita berzikir sampai tak ketahuan pun hilang ingatan kan? Macam tu zawalul aql. Dia pun kata ada hujah. Dalam Quran lagi. Tahu tak? Cuba tengok kisah Nabi Yusuf. Bila isteri menteri tu, nama dia bukan Zulaikha, Israiliyah. Quran kata Imratul Aziz, bini dia. Dia himpunkan perempuan-perempuan, betul tak? Kalau nak cakap, dia himpunkan perempuan, dia lalukan Yusuf. Bila dia lalukan Yusuf, apa mereka buat? Potong jari. Sebab apa mereka potong jari? Mereka telah hilang akal bila melihat keinsaman Yusuf. Sampai dia kata, kalau tengok Yusuf pun dah boleh hilang akal, apatah lagi bila dah nampak dan melihat Allah. Cantik ujung kan? Kemah! Tentu apa tak terfikir kan? Dia kata, kalau tengok Yusuf boleh kerak tangan, tak heran lah kalau ada manusia boleh sampai hilang ingatan goncang bila dia dah sampai kepada makam terbuka hijab melihat keagungan Tuhan. Nampak dia kono dia tinam dulu. Orang yang dengar, betul juga kan? Betul kena rasa. Okey. Jadi bila kita dengar dia ni, kita pun rasa takut dia. Yang seterusnya, yang keenam, ihaus syayati wahyu syaitan. Yang dia kata, dia dengar malaikat Jibril mai hafal dekat dia, Mikail mai hafal dekat dia. Kita tengok Jibril, kalau tengok dia kata Jibril mai jumpa saya. Jibril ni dia mai jumpa Nabi ya. Jibril ni tanggungjawab dia, tugas dia menyampaikan wahyu. Tiba-tiba dia kata, Jibril mai jumpa saya kan? Hebat nang setara dengan Nabi you. Jibril mai jumpa. Macam kita kan, kita ni orang awal biasa kan, siapa main jumpa, orang lekeh-lekeh kan main jumpa kan, nak jumpa dengan WB. Tak ada, WB tak ada. Jumpa dengan pegawai dia, jumpa depan-depan dia. Tapi kalau orang besar, okey, besok-besok. Tiba-tiba dia kata, Jibril main jumpa dia, main jumpa. Ini bukan Jibril, ini syaitan. Macam ada orang kata, semalam saya mimpi jumpa Nabi. Rambut dia putih. Jambut dia putih. Itu bukan Nabi, itu syaitan. Terima. Dalam hadis kata rambut Nabi ada 2-3 helai yang benang supaya diubah putih. Memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi dalam bentuk yang betul, tapi dia boleh datang menyamar sebagai Nabi. Ni gelang kiri kanan tangkai azimah duk rampu-rampu ni Nabi nak jumpa. Syaitan pun tak mahu. Wahyu syaitan duk main sebut dia Allah apa semua tu. Ya kita pelik orang dia percaya. Tegurun semang. Tegurun yang mana tegurun? You know? Aku baru balik tawaf. Tawaf di mana tu? Di Mekah. Tema tu dia lebih daripada Nabi. Betul tak? Nabi berhijrah pun tak sanggup nak kena naik unta orang ligas bunyi langgur. Tok guru dia boleh pergi Mekah. Pejam mata kan. Hebat tok guru dia lebih daripada Nabi tu. Patut Nabi. Oh, bukan tanya buat apa Rasulullah. Diam-diam. Dekat-dekat nak sampai Madinah lah. Duduk kat kubur kan. Duduk kat kubur. Nabi tak boleh ilmu tu. Boleh ke depa? Nabi nak berhijrah teruk, turun orang baling batu, ligan, sunyi langgok, kejam. Nabi tak kejam terbang. Tok guru dia kejam terbang. Tentu pun tak diterima. Ini semua wahyu syaitan. Yang ketujuh, al-masdar as-sabi' ara'ar rijal. Ini kata-kata orang, kata-kata tok guru, kata-kata ulama. Mereka mengagung, mengangkat, ta'asub, mentakdis arah pandangan-pandangan manusia lebih daripada pandangan Allah dan Rasul. Dan yang kelapan, sumber ilmu atau masadir talaqqi mereka, falsafah. Falsafah. Falsafah. Nak bincang panjanglah falsafah ni. Yang kesembilan, ar-riwayat ad-da'ifah atau al-athar ad-da'ifah. Sumber mereka apa? Riwayat-riwayat lemah, palsu dan tak kuat untuk disandarkan pada Nabi. Berbeza dengan kita. Lagi yang ke-10, ilmu-ilmu yang tak sahih seperti ilmu kasyaf ataupun ilmu laduni. Ni adalah ilmu laduni. Dapat bila ni? Tak pergi mengaji pun tak tahu alim. Ilmu laduni Tuhan bagi man. Pasal tu dia buat kata ahli sunnah atau ahli sunnah ni, geng-geng tarikat kata dia, kita ni leket. Pasal apa? Hampa ambil ilmu daripada orang mati, kami ambil ilmu daripada yang hidup tidak mati. Kita ilmu memang daripada siapa mati, betul ya? Abu Hurairah mati, Abu Bakar mati, mereka ambil terui daripada Allah. Kita duk baca ni ilmu orang mati, mereka tak ambil dah daripada orang mati. Langsung direct telecast live dengan Allah Ta'ala. Hebat mereka mengambil ilmu dari yang maha hidup tidak mati. Kita mengambil ilmu daripada yang mati. Tentu pun kita kalah lah. Ilmu kasyaf. Main-main tengok. Hang ni kena zikir lagi. Wah, ada besar. Cikgu. Dah syak dia boleh ukur lah. 2 hari lagi habis. Hebat. 2 hari lagi habis kan. Okey. Inilah beberapa sumber yang membezakan. Kita nak ulas satu-satu dalam kitab ni, dia bukan ulas, dia jawab juga. Tapi kalau kita nak ambil masa itu agak lama. Pertemuan ini pertemuan kali pertama, pertemuan kita nak ta'aruf, pertemuan kita nak sedikit berkongsi benda yang mungkin tuan-tuan biasa dengar. Saya mungkin ulas, ada yang tambah, ada yang saya sebut benda yang sama. Saya mohon maaflah kalau ada perkasa bahasa. Ini ada soalan. Saya punya adik lelaki tapi gemar memakai bangle, gelang dan rantai leher. Ayah dah marah tapi adik ketegak juga dan masih memakainya. Ketegak ni degil. Tapi juga masih memakainya. Apakah yang harus saya katakan pada adik saya itu, Ustaz? Okey. Pertama, tuan-tuan, berkaitan dengan gelang atau rantai. Hukum memakai gelang dan rantai secara mudahnya haram, berdasarkan kepada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, Allah, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal mangkal, dia syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirik. Jampi serapah, ubat pengasih, tangkal mangkal, syirik. Timbul isu rantai yang tadi saya ulas, yang rantai untuk hiasan, rantai yang ada perubatan, rantai besi yang ada ubat kan. Pertama, boleh pakai sekiranya sign kata ada khasiat. Tapi kalau pergi jumpa Tok Bomo, Tok Bomo bagi tali rafia, tali rafia, tak tali rafia, nah balik pakai di tangan. Tali rafia ni tak payah masuk makmal. Tanya Cina dia tali rafia pun tak ada khasiat malaikat untuk tambah dia. Jadi otomatik syirik. Tapi kalau hantar makmal, tolong cek saat patent, dia ada magnetik, dia ada kuasa, enzim, apa semua lah pun, okey, boleh pakai untuk tujuan perubatan. Tapi ada orang ambil kesempatan, bila kita buka ruang sikit boleh pakai, dia melampau. Oh dia, dia bukan pakai untuk ubat, dia pakai untuk, dia panggil apa? Perhiasan. Kalau betul nak berubat, pakai tengah malam waktu nak leno. Kalau betul-betul niat nak berubat, benda ni Nabi larang, menyerupai wanita, menyerupai orang-orang fasik, dia memang tak mau pakai. Tapi nak berubat, tengah-tengah malam duduklah rumah pakai, keluar buat. Ini dah pakai buat corak, buat warna pula, bubuh ada pula. Ini bukan lagi untuk berubat, tapi untuk perhias. Untuk berhias haram. Pertama, tasyabuh bin nisa, menyerupai wanita. La'anallah al-musyabbihina bin nisa wal-musyabbihati bin rijal. Tuhan laknat orang lelaki-lelaki yang tiru perempuan, orang perempuan yang tiru lelaki-lelaki. Apa yang perlu dikatakan kepada adik ini? Tinggalkan sebentar isu rantai, perbetulkan akidah. Tiun akidah bagi betul. Bila dia betul akidah, otomatik dia tinggal rantai. Macam mana nak perbetul akidah dia? Panggil dia, kenalkan dia dengan Nabi. InsyaAllah kita jangan ubah. Jangan pula saat ni dia duduk tidur-tidur kita pikir. Boleh tak juga kan nak pikir? Tapi tuan-tuan, kita mesti ingat, tak boleh ubah muka dengan muka. Dia pakai itu kerana masalah pada akidah. Settle masalah pada akidah. Perbetulkan, sebut hadis, kenalkan dia dengan Nabi, bawa ke kelas pengajian. Dengan ilmu, dia sendiri akan buat. Bahkan lebih hebat, dia akan larang dan tegur orang yang pakai. Tapi kalau dia buang kerana takut, dia buang kerana terpaksa, depan pok dia buang, belakang pok dia pakai. Ada satu soalan ni, lah saya pun tak mau jawab lepas nasi lah. Ada hadis tentang Nabi mencela sahabat yang memuji sahabat yang lain. Dia mengatakan pujian itu memakan memotong punggung sahabat yang dipuji. Apa sebut hadis ini dan bagaimana untuk beramalkan hadis ini? Tidak boleh memuji orang, tidak boleh memuji orang lain ke andai melihat kelebihan padanya. Mohon pencerahan dari ustaz. Pujian. Ada hadis yang sahih, Nabi larang kita puji. Tapi dalam hati yang lain, bila sahabat tanya dekat Nabi, ada orang puji aku, apakah itu pujian yang tak boleh kamu jenak? Apa kata Nabi? Itu adalah nikmat yang Tuhan cepatkan untuk kau. Kontrol ambak. Satu hati, Nabi larang kita puji. Ada hati yang lain, bila sahabat tanya tentang pujian, orang puji dia, apa kata Nabi? Itu adalah nikmat yang Allah cepatkan untuk kau. Macam mana kita nak faham? Yang dilarang pujian al-madhu, pujian yang madhmumah, yang dicela itu pujian yang boleh menyebabkan orang itu riak, takabur, sombong, ujub, sum'ah. Dan kita memuji benda yang tak betul. Ini banyak orang politik lah. Baguslah Datuk, alimlah, waraklah, semayang tak pernah tinggal lah. Tak ada pemimpin yang bagus punya Datuk ni. Payah nak cari lah. Yang ni termasuk dalam pujian yang dicela oleh Nabi. Tapi kalau kita puji dia di atas benda yang betul, dan kita puji itu boleh memberi rangsangan, alhamdulillah, kita ikut sunnah, alhamdulillah, kita Allah bagi hidayah yang boleh berubah, alhamdulillah, Allah bagi kekuatan untuk kita berpegang dengan sunnah, dia pun rasa semangat, tidak ada tercela dalam agama. Ini cara untuk kita faham hadis Nabi SAW. Okay, saya cukup dulu sekadar itu. Saya ucap terima kasih kepada pihak Al-Faqih, pertubuhan Akademi Al-Faqih, Akademi Al-Faqih, yang sudi memberi ruang dan ikut saya. Mungkin di masa yang lain kita boleh berbincang dengan lebih dalam dan lebih detail insyaAllah ta'ala. Saya doakan sunnah Nabi bila dia nak tutup majlis bin ilmu, doa tempat yang mustajab. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati, dan Allah memanfaatkan ilmu yang Allah beri kepada kita, dan perpisahan kita perpisahan yang Tuhan ampunkan dosa. Allahumma amin insyaAllah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.